Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabat Rasulullah dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, kita sudah mencapai dalam acara penyejuk hati ini ayat ke-22 dari surah An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Artinya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah SWT mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah untuk menjelaskan kita bahwasannya orang-orang yang sudah mempunyai karunia Allah bahkan lebih, maka orang-orang tersebut harus berlapang dada di setiap segala urusan, di setiap segala gangguan, dan di setiap segala duka dan suka. Maka ini adalah contoh bahwasannya sebuah kebaikan itu tidak boleh kita pungkiri. Kita harus dapat menerimanya walaupun itu pahit. Tapi ingatlah bahwasannya rahmat Allah itu lebih luas. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini, kalaulah kita sangat suka terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dapat memaafkan dan berlapang dada terhadap segala sesuatu, karena yang kita inginkan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, lagi Maha Penyayang. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membicarakan bagaimana permasalahan demi permasalahan, tapi kita ingin membicarakan di sini adalah penekanannya bagaimana kita dapat memaafkan dan berlapang dada terhadap sesuatu, terhadap kesalahan orang. Karena perintah Allah di sini wal ya'fu wal yasfahu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan ini juga berkenaan dengan ayat silaturahim kepada sesamanya, agar kita tetap tersambung silaturahim dan menjadi persaudaraan antara satu sama lainnya. Maka langkah pertama kita harus al-afu, di sini artinya al-mahwu. Al-mahwu di sini artinya menghapuskan, artinya memaafkan kesalahan orang lain. Sedangkan as-safhu wal yasfahu di sini, as-safhu itu artinya nisyanul isa'ah wa izalatul asar minal qalb. Haruslah pandai kita melupakan yang terburuk yang terjadi pada diri kita dan kita menghilangkannya, yaitu yang ada torehan di dalam hati dan jiwa kita masing-masing. Inilah agama. Karena banyak orang yang memaafkan tapi mereka masih mengingat peristiwa-peristiwa yang lalu, menyimpan. Sedangkan ini firman Allah mutlak untuk kepentingan kita, karena Allah akan memberi bonus yaitu surga, karena Allah telah mengampuni kita dan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini sudah ada di studio yaitu Ustaz Fadli dan Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait dengan hadisul ifki. pada waktu Aisyah dituduh, seorang yang menuduh itu adalah kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq selama ini, selama sebelum terjadi hadisul ifki, selalu memberi jatah makan sebulan kepada keluarga tersebut. Dan ketika hadisul ifki tersebar, keluarga ini termasuk provokator nomor satu yang mencemarkan nama baik Aisyah. Bagaimana mungkin kita membantu orang dan memberi makan dia, dia menusuk dari belakang tubuh kita dengan menyebarkan fitnah atas nama anak kita yang tidak benar. Tentu saja ini menyakitkan. Tapi begitulah Allah dengan sayangnya, dengan cinta kasihnya, menegur Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, maafkan. Beri mereka makan. Karena apa? Karena yang sudah-sudah dan mereka sudah memohon ampun, dan lakukanlah kebaikan karena kamu adalah orang yang baik. Beginilah kehidupan. Kita selalu memberi kebaikan dan orang yang kita buat baik malah memberi kejahatan kepada kita, tetapi Allah tetap berkata kepada kita, teruslah berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena apa? Karena kita memang orang-orang yang baik dan melakukan yang terbaik. Seorang pelindung yang pemurah ketika dalam keadaan marah tidak boleh menarik bantuannya sekalipun terhadap kesalahan besar, jika yang bersangkutan sudah menyatakan penyesalannya dan memperbaiki kelakuannya. Kalau Allah memaafkan manusia, siapalah dia masih mau menolak memberi maaf kepada sesama. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kesalahan kita terhadap Allah. Kita yang banyak salah saja Allah masih mau memaafkan kita. Masa kesalahan di antara sesama kita tidak mau kita saling bermaaf-maafan. Baik para pendengar RRI, sampai kita ke ayat 22 surah An-Nur yang telah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Zainal Arifin. Terang benderanglah cahaya An-Nur di ayat 22 ini kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, tidak kenal ruang dan waktu. Kalau diistilahkan dalam bahasa takwa kita, yunfikuna fis-sarra iwad-dharra. Bagaimana kita mampu untuk menafkahkan harta kita, baik dalam keadaan sarra, senang, walaupun dalam keadaan dharra, walaupun sulit. Maka perbuatan baik itu pada hakikatnya tidak mengenal ruang dan waktu buat orang-orang yang bertakwa. Waliyafu waliyasfahu. Dan hendaklah kita di sini saling memaafkan dan berlapang dada. Karena seperti yang dipaparkan oleh Ustaz Fazrul dan Ustaz Zainal tadi, ada terkadang di antara kita yang telah berbuat baik, tapi perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan yang tidak baik, maka kita menilai keikhlasan kita yang sudah tadi kita berikan menjadi berkurang, dan kadang kita menyesal kenapa kita memberikan kebaikan kepada yang bersangkutan. Ini yang disebut dengan dendam. Asal-muasal penyakit hati kita sebenarnya dalam konsep sosial, baik dalam kita bermasyarakat, berkeluarga, berorganisasi, dan bernegara, kita lihat bagaimana perperangan batin secara nyata dan secara faktual disebabkan rasa benci dan dendam. Inilah yang menyebabkan bangsa kita sampai saat ini pun terpuruk. Bagaimana seorang suami dan istri yang telah menjalin kasih sayang selama puluhan tahun, karena masalah sakit hati yang dendam berpuluh-puluh tahun, kemudian mereka harus bercerai karena permasalahan yang sebenarnya, permasalahan itu dulu sudah 20 tahun yang silam aku sakit hati sama bapak. Waliyasfahu waliyafu waliyasfahu, di sini memaafkan dan berlapang dada ini terhadap segala sesuatu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa harusnya menjadi cerminan buat kita, baik dalam pribadi kita, keluarga kita, masyarakat, dan berbangsa dan bernegara, menjadi orang yang legowo, lepang dada, dan memaafkan. Insya Allah menjadi orang yang sehat lahir dan batin, dan insya Allah manfaat buat dunia dan akhirat. Amin. Iya, kesimpulannya adalah Allah ingin memberikan keteladanan bagi diri kita. Buktinya Rasulullah dapat melepaskan tawanan perang ketika Fathu Makkah, padahal mereka itu sudah tidak ada peperangan lagi antara kaum kafir dan kaum muslimin pada saat itu karena kemenangan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan apa yang kita kaji saat ini, sehingga tawanan perang itu tadi yang banyak menyakiti diri Rasulullah, sahabat juga banyak disakiti, tapi mereka lepaskan begitu saja karena Allah memberikan keteladanan. Inilah yang lebih baik, karena Allah akan memberikan jaminan ampunan bagi diri kita semuanya. Tentunya kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.